langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Bahkan izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini.